ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin kaum muslimin, barakallahu fikum. Melanjutkan pelajaran kita dari syarah Riyadhus Shalihin, Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyebutkan pada bab tahrimu dzulm, haramnya berbuat kezaliman. Pada hadis Mu'ad, kisahnya Mu'ad ibn Jabal radhiyallahu anhu, hadis nomor 208. Kita lanjutkan, wa qauluhu, pada ucapan Nabi SAW, turaddu fi fuqara'ihim. Turatu fi fuqara'ihim, dan dikembalikan zakat yang diambil dari orang kaya, fi fuqara'ihim, untuk orang-orang fakir di tengah mereka. Jadi maksud ay tusraf fi fuqara'il balad, maksudnya zakat itu dibagikan, ditasarufkan pada orang-orang fakir al-balad, di negeri itu, di negeri tempat diambilnya zakat di negeri tersebut. Kenapa? Alasannya, li'anna fuqara al-baladi ahaqqu min tasarrufi ilaihim sadaqati ahli al-balad, karena orang-orang fakir di negeri tersebut lebih berhak, orang yang lebih berhak untuk mendapatkan bagian dari orang-orang kaya mereka, orang-orang kaya di negeri tersebut. Barakallahu fikum. Ini faedah penting yang disebutkan Syekh Utsaimin rahimahullah ketika menjelaskan cara mentasarufkan, membagi zakat. Walihada yukhti'u qaumun, oleh karena itu suatu kesalahan bagi suatu kaum, yursilun sadaqatihim ila biladin ba'idah. Salah satu kesalahan bagi suatu kaum yang mengirimkan zakat mereka ke negeri yang jauh. Dikirim ke negeri yang jauh, wa fi biladihim man huwa muhtaj, sementara di negeri mereka sendiri ada orang yang dia membutuhkan. Misalnya orang Indonesia, diambil zakatnya terus dibagikan ke negeri yang jauh, ke Afrika atau kemana, dalam kondisi mungkin di negeri ini ada yang lebih membutuhkan. Nah, fa inna dzalika haramun 'alaihim, maka yang seperti itu haram atas mereka, haram melakukan hal tersebut. Sehingga orang yang membagikan zakat harus orang-orang yang mengerti kondisi rakyat, supaya tepat pembagian zakat tersebut. Dan ini berdasarkan dalil, tu'khadu min aghniyaihim fa turaddu fi fuqara'ihim. Ini satu sisi yang perlu diperhatikan oleh kita semuanya. Juga dalam sisi yang lain Syekh menyebutkan wali annal aqrabin aula bil ma'ruf. Alasan berikutnya kenapa dibagikan ke penduduk negeri tempat orang yang diambil zakatnya, li'annal aqrabin, dikarenakan orang-orang yang terdekat aula, lebih pantas untuk diberikan al-ma'ruf. Ya. Wali'annal aqrabin ya'rifunal mala alladhi indak. Orang yang dekat mengetahui kondisi hartamu. Penduduk negeri tersebut tahu data orang kaya di negeri tersebut, wah ini pantas zakat, sehingga maklum. Sehingga orang-orang yang kaya di negeri tersebut manakala mengeluarkan zakatnya di negeri tersebut akan kembali ke tengah orang fakir di tengah mereka. Wa ya'rifun annaka ghani, dan orang-orang fakir mereka tahu anda orang kaya. Baik. Fa illam yantafi'u bimalik, kalau mereka tidak bisa mengambil manfaat dari hartamu, malah hartanya dikirim ke Afrika sana, sementara di negeri ini mungkin ada yang lebih membutuhkan. Fa innahu sayaqa fi qulubihim minal adawati wal baghdha, akan muncul di hati-hati orang fakir minal adawah, permusuhan, ya. Dia malah memusuhi orang kaya. Ya, orang kaya ini pelit, kita yang sengsara, yang jauh malah diperhatikan. Wal baghdha, akan muncul kejengkelan. Barakallahu fik. Matakunu anta sababu fihi, dan engkau yang menjadi sebab adanya permusuhan dan kebencian dari mereka. Barakallahu fik. Ini sisi yang harus diperhatikan, kenapa Syekh memandang zakat yang dikeluarkan dari orang kaya di negeri tersebut dikembalikan kepada orang fakir di negeri tersebut, tidak dikirim ke negeri yang jauh. Bahkan kata Syekh, rubbama idza ra'au annaka takharraja sadaqatan ila biladin ba'ida wa hum muhtajun rubbama ya'tadduna 'alaik wa yufsiduna amwalak. Bahkan bisa jadi apabila orang-orang fakir melihat, ra'au, bahwa engkau mengeluarkan sedekah ke negeri ba'idah yang jauh, wahum muhtajun, sedangkan orang fakir mereka membutuhkan harta, rubbama ya'taduna 'alaik, bisa jadi mereka akan melakukan perlawanan kepadamu. Wa yufsidun, dan merusak hartamu. Ya. Ini pandangan Syekh rahimahullah dalam mengamalkan sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa lihada kana minal hikmah. Oleh karena itu termasuk dari hikmah bimbingan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, madama fi ahli baladik man huwa fi hajatin alla tasrif, alla tasrifa sadaqatak ila ghairih. Termasuk hikmah kenapa dibagikan di tempat negeri ke orang kaya yang mengeluarkan zakat. Naam, di negeri, selama di negeri kamu ada orang yang membutuhkan, Allah tusarrifa sadaqatak, agar engkau tidak mentasarufkan, membagi sadaqahmu ila ghairihi, kepada selainnya. Ini yang diingatkan oleh Syekh rahimahullah, cara membagikan zakat mal sesuai dengan hikmah, bimbingan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa qala, lalu lanjut kalimat yang beliau sampaikan kepada Mu'ad. Qauluhu, sabda Nabi, kalimat berikutnya. Fa inhum ata'u li dzalik, kalau mereka, mereka ahlul kitab, ata'u ka li dzalik, mentaatimu, mentaatimu untuk mengeluarkan zakat, yakni inqadu wa wafaqu, mereka tunduk, tunduk dan wafaqu, sepakat melaksanakan perintahmu, mau mengeluarkan zakatnya, tunduk, sepakat, ya, sesuai dengan sunnah. Fa iyyaka wa qara'ima amwalihim, jauhilah olehmu atau hati-hatilah kamu dari harta-harta yang thayyib yang mereka miliki. Ya'ni la ta'khudh min amwalihim thayyib walakin khudh al-mutawassit. Maksudnya jangan kamu mengambil dari harta zakat mereka yang thayyib, yang sangat bagus, walakin khudh, ambil yang mutawasit, sedang, yang tengah. Yang tengah, tidak mendolimi harta yang dimiliki. La tadlim wa la tudlam, kamu tidak berbuat dolim dan dia tidak terdolim. Naam. Ini syahid dari bab wattaki da'watal madlum. Nah, ini syahid dari bab wattaki, takutlah dirimu dari doanya orang yang terzalimi. Yakni maksudnya annaka idza qatta min nafa'is amwalihim, yakni kalau kamu mengambil dari nafais, jamak dari nafis, harta-harta yang paling berharga di mata mereka. Nafais, jamak dari nafis, harta yang paling berharga di tengah mereka. Fa innaka dhalim lahum, berarti kamu berbuat kezaliman kepada mereka. Wa rubbama yad'una ilaik, bahkan bisa jadi dia akan berdoa kejelekan untukmu. Fattaqi da'watahum, maka takutlah dari doa-doa orang yang terzalimi olehmu. Karena mengambil zakat sudah ada aturannya, sudah ada batasannya, sudah ada hal-hal yang perlu diperhatikan, sehingga jangan sampai mengambil harta zakat menjadi sebab barakallahu fikum mereka terzalimi, atau kamu yang berbuat kezaliman kepada mereka. Ma'asyiral muslimin, karena harta kaum muslimin harta yang terjaga, ya, tidak boleh sembarangan mengambil tanpa hak yang dibenarkan, ya. Kan sebagian orang gampang dan mudah, bermudah-mudah kadang mengambil harta-harta kaum muslimin tanpa dalil yang syar'i. Diambil harta mereka itu setahun sekali, ya, dengan apa, ketentuan harta yang betul-betul tidak menjadikan tak kala diambil kamu mendolimi atau dia terdolimi. Hati-hati mengambil harta mereka, itu pun karena zakat. Tapi kadang sebagian ada orang gampang saja setiap bulan diambilin hartanya, 25% setiap bulan harus diambil, ya, setorkan ke apanya, ketuanya, bukan zakat. Dan kalau tidak mengambil karena denda nanti, Ini harus diperhatikan. Harta kaum muslimin, harta yang harus dijaga. Jika mengambil dari mereka pun harus jelas. Untuk apa ini? Ini kenapa diambil? Ada apa sebabnya? Hati-hati. Sehingga tidak menzalimi dan tidak terzalim. Fa'innahu, kenapa harus berhati-hati dari doa orang terzalimi? Fa'innahu laisa bainaha wa bainallah hijab. Kata sabda beliau, sesungguhnya tidak ada antara doa orang terzalimi dengan Allah Ta'ala hijab penghalang. Artinya apa? Tas'udu ilallah Ta'ala. Doa orang terzalimi tas'udu, naik. Naik ke hadapan Allah Azza wa Jalla. Wa yastajibuha, dan Allah mengabulkannya. Hadza huwa syahid min hadzal hadis fil bab. Inilah syahid dari hadis dalam bab alladzi dzakarahul muallif fi, yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Anna al-insan yajibu alaihi ayat taqiyya, bahwa seorang wajib untuk berhati-hati ja'watal madlum, dari doa orang terzalimi. Nah, terzalimi bentuknya apa saja? Dari saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, teman kita. Enggak boleh sembarangan mengambil harta teman-teman kita. Tidak boleh mengambil sembarangan dari harta-harta milik saudara kita. Walaupun kecil jumlahnya harus jelas. Saya pinjam ya. Saya minta ya. Atau akad yang jelas. Sehingga tidak boleh sembarangan. Nanti akan dituntut. Kalau saudara kita tidak memaafkan, dituntut di hari kiamat. Padahal hari kiamat kita tidak membawa dirham wala dinar. Yang kita bawa amal kita. Ya kalau amal kita banyak, kalau tidak dituntut. Maka harta-harta kaum muslimin, saudara-saudara kita harus dijaga. Tidak boleh mendzalimi. Ya. Baik. Kalau antum setiap bulan harus membayar 400 ribu, untuk apa? Untuk keperluan antum di pondok. Makan, minum, bayar listrik, bayar air, bayar segala kebutuhan di ma'had. 400 ribu untuk makan minum antum. Sehingga jelas ini untuk kepentingan antum juga. Sehingga ma'had memberikan nominal seperti itu setelah diperhitungkan. Dan orang tua pun harus dengan suka hati. Harus suka hati maksudnya, ini memang tanggung jawab saya, anak saya diberi makan, saya kasih 400 ribu. Kalau ada biaya yang lain, saya tambahkan lagi dengan sukarela, karena itu kewajiban. Sehingga seorang tua harus sadar ini adalah tanggung jawabnya. Sehingga pahat pun memberikan hal-hal tersebut setelah betul-betul mempertimbangkan, ya segini diambil, ya, segini untuk keperluan mereka. Dan itu insya Allah sudah sangat jauh pertimbangannya. Kenapa nominalnya segitu? Sehingga kita harus saling berta'awun ala lebiri wa taqwa. Para tulabul ilm, para awliya, dan para ma'ahid, ma'had-ma'had yang menyelenggarakan tarbiyah. Barakallahu fikum. Sehingga jangan sampai kita merasa barakallahu fikum, kemudian merasa berat. Aduh, saya 400 ribu. Nah, di rumah juga makan, di sini juga makan sama. Cuman bedanya di sini kewajibannya adalah memberikan sejumlah uang tadi untuk kepentingan antum di mahad. Di rumah juga makan dan minum. Cuman kalau di mahad belajar, di rumah mungkin belajarnya berbeda. Dari hadis ini Syekh akan mengambil banyak faedah. ya, saya akan mengambil banyak faedah. Nah, di antara penjelasan Syekh, yustafadu min hadal hadis fawaidun kathirah. Hadis ini diambil banyak faedah. Minha ma yata'alak bil bahadal bab. Di antara faedah yang terambil berkaitan dengan bab ini, wa minha ma yata'alak bi khairih, dan yang berkaitan dengan selain bab ini. Jadi faedahnya meluas. Faedah yang berkaitan dengan bab haramnya berbuat zalim dan berkaitan dengan selain bab ini. Barakallahu fikum. Sebelum Syekh menyebutkan satu persatu faedah, Syekh ingin mengingatkan kepada kita, fayanbahi ay'lama awalan, maka seyogyanya seorang mengetahui yang pertama, annal kitab wa sunnah nazala liyahkuma bainan nasi fi makhtalafu fi. Seyogyanya diketahui oleh seorang yang pertama, yang harus diketahui yang pertama, bahwa Quran dan sunnah nazala, keduanya turun untuk menjadi hakim di antara manusia, fi makhtalafu fih, pada perkara yang mereka berselisih. Ya, ini catatan penting, karena manusia memiliki sifat berselisih. Wala yazaluna yakhtalifun, terus menerus manusia itu mereka berselisih. InsyaAllah. Tetapi Allah yang maha hikmah menurunkan Quran dan sunnah untuk menengahi perselisihan. Taib. Sehingga wal ahkamu syar'iyyah minal alfad mimma dallat alaihi mantuqan wa mafhuman wa isyaratan. Poin yang kedua, seyogyanya diketahui bahwa al ahkam asyariyah, hukum-hukum syariat, minal alfad, dari lafad-lafad, mimma dalat alaih, yang telah ditunjukkan olehnya, dari kalimat yang telah ditunjukkan olehnya, mantuqan, dalam bentuk ucapan. Dari ucapan bisa dipahami, oh ini hukum syariat, hukumnya wajib. Wa mafhuman, dan dari yang dipahami. Kalau ini dipahami, hukumnya seperti ini. Wa isyaratan, atau dalam bentuk isyarat. Lafaz itu akan mengandung hukum. Ayat Quran, hadis Nabi, itu mengandung hukum syariah. Dari mana kita tahu? Dari tiga poin. Mantuk, yang terucap. Mafhum, yang dipahami. Dan isyaratan, isyarat-isyarat yang ada dalam ayat atau sunnah. Ya. Barakallahu fikum. Oleh karena itu, poin yang berikutnya yang perlu diketahui juga oleh kita, wallahu subhanahu wa ta'ala yufaddil ba'dun nas ala ba'din fi fahmi kitabillah wa sunnati rasulih. Poin yang penting yang ketiga pula yang harus dipahami sebelum kita membahas faedah hadis, Syekh ingin mengingatkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala yufaddil, akan memberi kelebihan kepada sebagian manusia atas sebagian. Naam, Allah ta'ala akan memberikan kelebihan, keutamaan kepada sebagian manusia atas sebagian. Di dalam memahami kitab dan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya apa? Misalnya ini yang hadir orang sekian jumlahnya. Dari yang hadir ini tingkat pemahamannya, tingkat mengetahuinya berbeda-beda. Ya apa tidak? Iya. Yang bermain-main mungkin pemahamnya sedikit. Yang bercanda mungkin kurang paham. Karena dia main-main belajarnya. Tapi yang serius memegang kitab, memperhatikan setiap kalimat, faedahnya banyak. Yang sebentar-sebentar tidak berangkat, mungkin tidak mengikuti pelajaran, mungkin paham sedikit. Tapi yang serius selalu hadir, membawa kitab, mencatat, kalimat penting ditulis, diambil faedah, dia dapat faedah yang lebih besar. Itu contoh yang nyata. Barakallahu fikum. Demikian pula ketika Allah Ta'ala menurunkan Quran dan sunnah Nabi-Nya, Allah berikan keutamaan atas sebagian diberi oleh Allah. Kemampuan menghafal, memahami dengan cepat, mengambil faidah dari ayat dan hadis. Tidak sama. Ini poin ketiga. Walihada lama sa'ala Abu Juhaifah. Oleh karena itu setelah Abu Juhaifah bertanya Ali bin Abi Thalib kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu sahabat, hal ahida ilaikum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'a, apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji sesuatu atas kalian? Qolala, kata Ali, tidak. Illa fahman yutihi Allahu ta'ala man syaa min kitabihi wa ma fihi min as-sahifi hadhihi sahifah wa bayana lahu ma fi tilka sahifah. Tidak, tetapi fahman, akan tetapi kefahaman. Yu'tiyahu Allah atau yu'tihi Allah, yang Allah berikan man syaa kepada orang yang dikehendaki dalam kitabnya. Wa ma fi hadhihi shahifah, dan kefahaman apa yang ada di dalam lembaran ini. Shahafahnya lembaran isi hadis. Hadis Nabi ditulis, ayat dihafal. Allah berikan kepahaman kepada orang yang dikehendaki. Wa bayyana lahum ma fi tilka shahifah, dan apa yang telah dijelaskan di dalam lembaran shahifah, itu lembaran hadis-hadis Nabi. Faqala al-aqlu wa fukakul asir wa alla yuqtala muslim bi kafir. Nah, ini syahidnya adalah illa fahman yu'tiyahu man syaa min kitabillah, kecuali apa yang Allah berikan kefahaman. Ya. Ini masing-masing yang belajar tingkatan pemahamannya berbeda-beda, karena Allah berikan kefahaman yang tidak sama. Wanasu yakhtalifun, manusia itu berbeda-beda. Walladhi yanbaghi li talibil ilmi khasatan, sehingga yang seyogyanya seorang talib secara khusus untuk memperhatikan apa? An yahrusa, untuk bersemangat. Ala istinbatil fawaid, mengambil hukum-hukum yang terambil dari hadis. Faidah wal ahkam min nususil kitab was sunnah, di annaha hiya al mauridul muayyan, karena itu merupakan sumber yang jelas. Wa istinbatul ahkam, dan mengambil hukum-hukum minhuma dari Quran dan Sunnah. Bimansilati rajul yaridu alal ma, gambarnya seperti orang yang datang ke sumber air. Fayastasqi minhu, lalu dia mengambil air minum darinya. Wa fi ina'ihi, dan di tempat minumnya, ya, diisi air. Famukilun wa mustaksir, ada yang mengambil banyak, mukil sedikit, dan ada yang mustaksir banyak. Orang ngangsu itu, orang yang datang ke tempat air ngangsu, bawa, ada yang bawa cuma botol kecil segini, dia pun pulang bawa segini. Nah cuma minum toh, dah bawa bawa alat, dah bawa wadah, ya dapatnya segitu. Tapi ada yang diberi, yang diberikan oleh Allah Ta'ala kefahaman yang luar biasa. Seperti orang membawa ember besar, sehingga dia pulang pun membawa air yang banyak. Sama. Antum datang ke ma'had ini, kayak orang menimba air. Karena ilmu digambarkan seperti air yang turun dari langit. Ada hati yang subur, langsung menyerap. Ada tanah yang tandus, tersimpan. Orang lain bisa mengambil manfaat, dia sendiri tidak bisa mengambil manfaat. Ada air yang turun di batu yang turun lalu lari airnya, tidak bisa menyimpan. Dan sekian penjelasan dari Rasul. Demikian pula hati-hati kita. Sehingga sering berdoa memohon kepada Allah Ta'ala. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Mohon, memohon pemahaman yang benar, ilmu yang barokah, ya. Baik. Ini yang perlu diperhatikan bagi para thullab. Makanya Imam Syafi'i, Imam Asy-Syafi'i berguru atau bertamu dalam kisah kepada Imam Ahmad, dan pada malam itu setelah dijamu makan, makan malam oleh Imam Ahmad, beliau masuk kamar. Masuk kamar, barakallahu fiik, setelah sholat isya, dan tidak keluar dari kamar kecuali setelah terdengar adzan subuh, dan tidak berwudu. Sehingga putra Imam Ahmad bertanya, apakah ini namanya imam? Setelah makan kenyang, tidur, lalu ada adzan langsung ke masjid, tidak wudu lagi. Apa ini imam? Ini putranya tanda tanya, apa ini imam? Maka Imam Syafi'i menerangkan kepada temannya itu, Imam Ahmad, saya itu setelah dihidangkan makanan yang lezat, makanannya Imam Ahmad, Imam Ahlus Sunnah, pasti rezekinya rezeki yang thayyib, yang halal, saya makan dengan lahap. Setelah itu saya sholat isya dan saya mengambil faidah hadis Ya Aba Umair Ma Fa'ala Bin Nughair, hadis Bukhari. Sambil faidah sampai datang subuh saya tidak tidur dan saya tidak batal, sehingga saya langsung masuk masjid sholat subuh. Hai, ini imam namanya. Satu hadis diambil sekian banyak faidah, kata beliau Imam Syafi'i, ratusan faidah tulis, faidah pertama, faidah kedua. Beliau hubungkan faidah itu dengan hadis yang lain, hadis yang lain, hadis yang lain, hadis yang lain, sehingga terkumpul sekian faidah. Itu Imam Syafi'i rahimahullah, orang yang diberi oleh Allah cahaya ilmu. Suatu saat beliau gurunya melihat, wahai Syafi'i, inni ra'aitu, saya melihat padamu ada cahaya ilmu. Allah berikan kelebihan ilmu kepada dia, kecepatnya menghafal. Allah berikan kepadamu cahaya ilmu, la tutfi, jangan kau padamkan cahaya itu bimaksiyah. Jadi gurunya menasehati ini Imam Syafi'i, luar biasa hafalannya. Ya, saya melihat cahaya ilmu diberi kelebihan oleh Allah. Jangan kau padamkan cahaya itu dengan apa? Maksiat. Itu Imam Syafi'i rahimahullah. Imam yang waktu kecilnya anak yatim, ditinggal bapaknya dan ibunya, lahiran di sana Palestina, membawa ke Mekah, berguru di Mekah. Kadang-kadang miskin, karena beliau Quraisy, suku Quraisy, miskin, untuk beli kertas tidak mampu. Sehingga ilmu yang dia dapat ditulis di kayu, ditulis di apa namanya tulang. Setelah tertulis ini dihafal, sampai di kamarnya itu tumpukan kayu-kayu dan tulang-tulang yang bisa untuk nulis. Tidak seperti antum, kertas berlembar-lembar. Orang tua sayang pada antum. Tetapi masya Allah, beliau jadi seorang imam, ya. Sehingga kita mohon kepada Allah Ta'ala tambahan kefahaman dan ilmu. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan insyaallah faedah satu persatu dari hadis ini. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Seperti biasa, kita ada waktu insyaallah, masih ada waktu. Muadzin, masih ada waktu berapa menit? Mana muadzin? 5 menit ya. Kita murojaah hadis yang telah lewat. Tapi malam ini tidak ada hadiah, karena saya tidak ada hadiahnya. Jadi antum tak doakan aja. Hadiahnya tidak ada. Tafadhal, yang mau menghafal atau sudah hafal. Nah, tak dengar suaranya? Atau masuk ke sini? Tidak ketahuan salahnya? Oh, ada alatnya, Ustaz? Nah, ya pakai itu, boleh, boleh. Nah, pegang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. An Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man zalama kida shibrin min al-ard tuwiqahu min sab'i aradin. Muttafaqun alaih. An Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yumli lidh-dhalimi fa idza aqadahu lam yuflithu. Thumma qara'a bika idza aqada al-qura wa hiya dhalimah inna akhdahu alimu shadid. Muttafaqun alaih. An Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنك ستأتي قوما من أهل الكتاب فدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم والليلة فإنهم أطاعوك لذلك فعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. متفق عليه. بارك الله فيك. جزاك الله خير. الآخر. Yang lain. بارك الله فيك. وزادكم الله حرصا وفهما. An Mu'adz radhiyallahu anhu. An Mu'adz radhiyallahu anhu. Qala ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaka ta'ti qauman min ahlil kitab, fad'uhum ila shahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Fa'alimhum fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim 5 salawatin fi kulli yawmin wa laylah. Fa'inhum ata'u lidhalik fa'alimhum anna Allah qad iftarada alaihim sadaqatan tu'khadu min agniyaihim faturadu ala fuqaraihim. Fa'inhum ata'u lidhalik fa'iyaka waqara'im amwalihim fa'atfattaki da'watil ta'adak wa ta'almazum fa'innahu laysa bainaha wa bainallahi jamu tafakun alaih rawahul Bukhari wa Muslim. Kenapa anda jelas makhrajnya terlalu cepat? Labasnya ini. Jazakallah khair. Tapi kalau enggak apa-apa, setoran cepat yang penting benar. Jadi kalau antum membacakan ke orang lain harus jelas, karena mau dipahami orang lain, memahami. Ya, Ya, padahal yang lain. Mana yang lain? Ya, nah, ami. Padahal, ini Fahru. Ya, secara lahir. Nah, sini. Sebelah kiri saya. Nah, yang main-main itu, siapa namanya? Nah, itu. Nah, ya. Berdiri. Nah, itu. Dekatnya Abdul Ra'ub. Siapa itu? Nah, ya. Siapa? Siapa namanya? Nah, berdiri. Abdullah. Ya, Abdullah siapa itu? Ah, itu. Nah, itu. Ya, berdiri. Nah, berdiri. Nah, berdiri. Sudah hafal belum? Oh, belum. Ya, perhatikan, kalau temannya sudah menghafal, antum perhatikan. Bisa jadi yang mendengar lebih cepat hafalan daripada yang membacakan. Bisa jadi yang mendengarkan lebih cepat memahami, menghafal daripada yang membacakan. Maka mendengar penting, dicermati. Dua kali, tiga kali, hafal. Paham lagi, Masya Allah. Ya. Maka temannya lagi menghafal, antum perhatikan. Barakallahu fikum. Cukup insya Allah. Tafadhalu barakallahu fikum. Jadi tidak ada hadiah ya. Karena kita menghafal juga tujuannya bukan untuk nyari apa? Hadiah, nyari pahala insyaallah. Subhanaka wa bihamdika. Tafadhalu barakallahu.